بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid dengan merujuk ke At-Tamhid li Fadilatil Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Masuki bab baru, bab qala al-muallif rahimahullah, bab qaulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Betul ya? Ini judul babnya adalah petikan dari surat Al-Qasas ayat ke-56 yang artinya, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberi hidayah, maksudnya hidayah taufik di sini, hidayah yang menggerakkan seseorang untuk melakukan apa yang dia ketahui sebagai kebenaran. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Naam, wa fi sahihi an ibn al-musayyib an abihi, dalam hadis yang sahih, dan yang dimaksud hadis yang sahih di sini adalah as-sahihain ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihain. An ibn al-musayyib, yakni Sa'id ibn al-musayyib sayyidut tabi'in, an abihi wa huwa al-musayyib ibn Hazan, Musayyib bin Hazan, yang salah seorang sahabat ya. Qal, katanya, lama hadarat Abu Talib bin al-Wafa, ketika Abu Talib menghadapi kematian, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Rasulullah datang membesuknya, menjenguknya, dan di sana terdapat Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tokoh-tokoh kaum musyrikin, sahabat-sahabatnya Abu Talib. Faqala lahu Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, kata Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah, itulah kalimat yang dengannya atau dengan mengucapkannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Faqala lahu, keduanya, siapa di sini? Siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata kepada siapa? Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa engkau tidak suka, engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya Abu Talib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kenapa kok pertanyaannya seperti itu? Rasulullah kan minta dia supaya mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa malah Abu Talib, Abu Jahal dan sahibnya ini bilang kepada Abu Talib, kamu enggak suka dengan ajaran leluhurmu? Apa kaitannya? Antum nyerempet-nyerempet tadi, tapi belum kena. Konsekuensi la ilaha illallah mengharuskan seseorang membenci kekufuran dan kemusyrikan. Terus? Udah nyerempet itu. Dan? Itu ajarannya Abdul Muthalib. Ya, ya 80 lah. Ah. Baik, ya, ya kurang lebih seperti itu memang. Jadi ajarannya Abdul Muthalib ini adalah ibarat ghairillah, syirik. Dan la ilaha illallah berarti dia menolak ajaran atau milah. Walaupun mungkin Abu Thalib tidak mengajarkan seperti itu, tidak berdakwah begitu, tapi itulah keyakinannya Abdul Muthalib. Ya, paham yang dianutnya sampai Abdul Muthalib wafat. Milahnya Abdul Muthalib seperti itu. Jadi kalau Abu Thalib sampai mengatakan la ilaha illallah, berarti bapaknya dia ini sesat, mati dalam kesesatan karena bapaknya tidak mengakui la ilaha illallah. Dan memang konsekuensi dari la ilaha illallah adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi wa abuhu kana min ahlihi. Bapaknya dia termasuk ahlus syirk. 100 tadi yang bilang, cuma aku pengen mancing yang lain dulu biar mau jawab. Baik. Faqala lahu atarghabu 'an millati Abdul Muthalib fa'ada 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi ngulangi lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah. Apakah antum kan pernah belajar syarat-syarat la ilaha illallah ya? Pernah. Kenapa di sini Rasulullah mencukupkan dengan qul la ilaha illallah? Kenapa enggak mempersyaratkan syarat-syarat lainnya? Ada yang tahu? Ada hadiahnya ini. Segelas susu hangat. Wah, lumayan toh. Ada yang tahu enggak? Antum kayak mau jawab. Enggak jadi. Apa, Bud? Ahsan, fadal ya. Karena yang memungkinkan waktu itu hanya mengucapkan temu mati suruh apa ya. Dan ada lagi, baru separuh antum dapatnya lagi. Ada lagi, nah, ini mesti malas jawab karena tidak mau parawan sama Budi. Hah? Antum punya buktinya Abu Thalib meyakini hal tersebut? Beliau pernah mengatakan, masya Allah. Ada musyrik ya, Fi. Pernah mengatakan, betul. Sudah diambil sama Iwan. Boleh menambahkan, boleh. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tayyib, betul, cuman ini tidak bisa kita pahami parsial. Nabi bilang begitu, tapi Nabi juga bilang yang lain. Orang munafik seandainya pun dia mengatakan la ilaha illallah, mayanfa. Dan mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Akhi Iwan, Abu Thalib ini sudah pernah menyatakan keyakinannya dalam kasidah. Kasidah itu bukan kasidahan loh ya. Kasidah itu adalah sekumpulan syair dengan sajak a semua gitu. Nah, kebetulan ini namanya Nuniyah. Di situ dia mengatakan ada 13-an bait gitu. Saya hafal pas bagian intinya. Mengatakan si Abu Thalib di sini, wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina. Nah, nun ya. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun abshir wa qurra minhu 'uyuna. Arti yang pertama, demi Allah, mereka, ya ini musuh-musuhmu, orang-orang Quraisy ini, tidak akan kubiarkan untuk menjamahmu walaupun mereka bersatu padu. Sampai kapan? Hatta wasada fi turabi dafina. Sampai aku tidur berbantal tanah, maksudnya sampai mati. Fasda' bi amrika. Sudah, lantangkan saja ini urusanmu ini. Ma 'alaika ghadadatun. Engkau tidak perlu merasa kecil hati, tidak perlu minder. Abshir wa qurra minhu uyuna. Berbahagialah dan binarkanlah kedua matamu dengan hadzal amr ini, dengan din ini. Wa 'aradta dinan qad 'araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Afwan. Wa da'awtani wa za'amta annaka nasihun wa laqad shadaqta wa kunta thamma amina. Engkau juga pernah mengajakku, mendakwahiku, dan engkau menganggap dirimu ini tulus dalam mendakwahi, tidak ada tendensi apa-apa. Wa laqad shadaqta. Dan kamu jujur kok, saya tidak menafikan kalau engkau ini tulus dalam mengajakku. Wa kunta thamma amina, dari dulu kamu juga sudah dikenal sebagai amin. Wa da'auta wa 'aradta dinan, dan engkau menawarkan suatu din, pakai isim nakirah ini menunjukkan litta'zim, din yang agung. Wa 'aradta dinan qad 'araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Luar biasa kan, yang aku sudah tahu bahwasanya dinmu adalah din terbaik yang pernah disampaikan oleh manusia. Terus kenapa enggak mau masuk Islam? Dijawab juga sama Abu Talib. Laulal malamatu au hidari subbatin lawajattani bidzaka lawajattani samhan bidzaka mubina. Andai bukan karena celaan orang nanti terhadapku, seandainya saya tidak takut dicela orang, dimaki-maki, contohnya adalah atarghabu amillati Abdul Muthalib, itu berat itu di kupingnya Abu Talib. Ya, kata-kata itu terdengar berat. Seandainya bukan karena bakal dikata-katain seperti ini oleh orang banyak nanti, lawajattani bi samhan bidzaka mubina, engkau akan mendapatiku orang yang lapang dada menerima ajakanmu. Jadi secara keyakinan Abu Thalib itu sudah meyakini kebenaran ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat, diantara syarat-syarat la ilaha illallah kan, yakin, ilm. Yang sebelumnya keyakinan jelas, semua orang-orang Quraisy tidak akan mengatakan la ilaha illallah atau bahkan tidak mau mengucapkan la ilallah karena mereka tahu ini pengertiannya begini begini begini. Tidak cuma tahu pengertiannya, tahu juga konsekuensinya. Kalau bisa mereka merasa sanggup, mereka katakan. Kalau mereka tidak sanggup, tidak akan katakan. Ini termasuk yang konsekuen. Abu Thalib ini konsekuen, tidak sanggup memenuhi syarat dari la ilaha illallah. Padahal ketika itu Rasulullah hanya minta satu. Ya kalau sebelum-sebelumnya oke lah. Dia masih harus sholat mungkin ya, harus meninggalkan berhala. Tapi di detik-detik terakhir Rasulullah enggak akan minta dia untuk sholat, cuma minta untuk mengakui saja secara lisan. Dan ini merupakan salah satu syarat, yakni al-qabul. Al-qabul, menerima, ini menerima ucapannya dan juga konsekuensinya. Karena konsekuensinya sudah enggak ada lagi yang perlu dituntut, hanya menerima ucapan. Dia juga enggak mau, ya sudah. Fakana, dan orang kedua orangnya juga mengulang kembali apa namanya ancamannya, kau enggak senang dengan ajaran leluhurmu. Akhirnya dia fakana akhir ma qal huwa ala millati Abdul Muthalib. Ini terjadi iltifat. Terakhir yang diucapkannya adalah bahwasanya dia berada di atas milahnya Abdul Muthalib. Sengaja tidak disebutkan redaksinya oleh si perawi karena redaksinya buruk sekali. Kalimatul kufur, ucapan kekafiran. Jadi dipakai bahasa orang ketiga. Dia pokoknya mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia mati di atas ajarannya Abdul Muttalib, wa huwa syirku billah wal iyadu billah. Wa aba an yaqula la ilaha, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Saya akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla. Begitu ngomong merencanakan ingin mintakan ampun, Allah turunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin." Enggak tahu di terjemahan itu diterjemahkan apa, paling tidak sepantasnya ya. Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan, padahal bukan masalah itu, ini masalahnya tidak boleh. Ya. Larangan keras, bukan masalah adab saja, adab itu tidak pantas, tapi belum tentu dilarang kan. Di sini kata-kata seperti ini sering diterjemahkan sebagai tidak sepatutnya, di mana? Tidak sepantasnya ya. Nah, iya. Itu enggak pantas terjemahannya itu. Maka nalin nabi itu tidak diperbolehkan bagi nabi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Ya. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu adalah kerabat sendiri. Surat At-Taubah ayat 113. Wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi Abi Thalib, dan terkait Abu Thalib ini Allah turunkan ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Fihi, atau nanti sebelum fihi masail kita bahas syarahnya dulu. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Qala Syekh Shalih hafizahullah, annal hidayah min a'azzil matalib. Bahwasanya hidayah, hidayah di sini hidayah apa maksudnya? Hidayah itu taufik. Itu termasuk cita-cita yang paling tinggi. Wa a'zam ma ta'allaqa bihil muta'alliqun bighairillah. Dan termasuk sesuatu yang sangat didambakan oleh mereka yang menggantungkan cita-citanya kepada selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah, yang berharap dan minta kepada selain Allah, itu di antara yang mereka harapkan adalah hidayah dari selain Allah itu. Ya, karena hidayah ini termasuk manfaat. Mereka ingin diberi petunjuk, baik hidayah untuk masalah duniawi maupun hidayah untuk, ya, kalau mereka percaya akhirat, ya hidayah untuk sesuatu yang ada di akhirat nanti. Karena tidak semua orang kafir menafikan akhirat. Ada di antara mereka yang percaya akhirat juga ada. Ada yang tidak percaya akhirat. Wastashfa'u bihim ayyahsul lahumun naf'u dunyawi wal ukhrawi minal ladina tawajjahu ilaihim wastashfa'u bihim. Walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul khalq. Berhubung Nabi adalah manusia paling afdal, pemimpin Bani Adam, maka Allah SWT menafikan dari diri beliau ini kepemilikannya atas hidayah. Jadi Allah menafikan kepemilikan Nabi terhadap hidayah. Nabi tidak berkuasa memberikan hidayah. Biar apa? Biar jangan ghulu sama Rasulullah. Rasulullah enggak punya, enggak berkuasa memberikan hidayah itu taufik tadi. Walaupun dia adalah manusia paling mulia, pemimpinnya umat manusia seluruhnya. Wahia nau' min anwa' al-manafi', dan bisa memberikan hidayah itu adalah salah satu manfaat yang diharapkan. Dalla dzalika 'ala annahu 'alaihi salatu wassalam laisa lahu min al-amri syai'. Sehingga kalau Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik, menunjukkan bahwa Nabi tidak bisa, tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap umat yang didakwahinya. Kama jaa fi masabaqa fi bab qaulillahi ta'ala ayushrikuuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Jadi ini menegaskan kembali bab sebelumnya. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Justru mereka itu adalah ciptaannya Allah. Gitu. Ini berkaitan dengan ayat laisa laka minal amri syai, ketika Nabi SAW mendoakan agar fulan fulan fulan itu dilaknat saja ya Allah, apa namanya, masuk ke neraka saja, karena dianggap demikian sengit permusuhannya kepada Rasulullah. Maka Allah justru menurutkan ayat ini, kau enggak punya kekuasaan ya, itu hanya permintaan, tapi yang berkuasa untuk membiarkan mereka tersesat, kena laknat, tersiksa, celaka, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sebaliknya, sebaliknya yang akan terjadi, bukan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sekalipun. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al-amri syai'un wa la yastati' an yanfa'a qarabatahu. Kalau Nabi tidak punya kekuasaan apa-apa dalam hal hidayah, bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada kerabatnya, kepada orang yang paling diinginkan keselamatannya oleh Rasulullah, paling diharapkan, paling dicintai oleh Rasulullah SAW, ya tinggal dikiaskan bagaimana dengan yang selain mereka, yang tidak ada jasa apa-apa terhadap perjuangannya Rasulullah SAW. Kama jaa fi qawlihi ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti. Dalam hadis yang sahih, sahihain, Nabi berkata kepada putrinya, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti. Kalau urusan duit, minta aja semaunya, semaumu kepadaku. Asalkan itu urusan duit. La ughni 'anki min Allahi syai'a. Kalau di hadapan Allah, saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Kalau urusannya di hadapan Allah, Allah punya kehendak A, saya tidak bisa merubah kehendak itu. Aqul, saya mengatakan, idza kana hadza fi haqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yughni min Allah jalla wa ala an ahbabihi syai'an. Kalaulah ini sudah ditegaskan sedemikian rupa oleh Allah dan itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, dan orang yang paling dicintai oleh Allah ini sudah dinyatakan oleh Allah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya, kerabat-kerabatnya. Walaysa biyadihi hidayatut taufiq, dan tidak berwenang untuk memberi hidayah taufiq. Fa innahu an yantafi dzalika wa ma dunahu an ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Otomatis ya, harapan yang tidak sebesar itu jadi hal-hal lain yang tidak terlalu penting, kalau yang paling penting saja Nabi tidak bisa memberikan, apalagi yang lain-lain yang di bawahnya itu, dan apalagi kalau diberikan kepada orang lain atau diharapkan dari orang yang di bawahnya Rasulullah levelnya. Paham ya? Jadi Rasulullah itu seandainya ada selain Allah yang memiliki kemampuan untuk memberi hidayah, maka yang paling pantas itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya itu akan diberikan, maka yang paling berhak dan paling layak adalah kerabatnya Rasulullah, orang-orang terdekatnya Rasulullah. Tapi Allah SWT, bahkan Rasulnya sendiri dengan jelas-jelas mengatakan dia tidak punya wewenang apapun dalam hal ini dan tidak bisa menolong orang-orang terdekatnya. Mereka disuruh usaha untuk diri mereka sendiri. Ya. Fa batala idzan kullu ta'alluqin lil musyrikin min hadhihi al ummah bi ghairillahi jalla wa ala. Karena kullaman ta'allaqu bihi huwa dunan nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Jadi kalau sudah jelas seperti ini, maka semua yang diharap-harapkan oleh orang-orang musyrik yang itu adalah bukan Allah, itu semuanya batil, Karena apapun itu kedudukannya tetap di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dipersekutukan dengan apa, dengan malaikat, Rasulullah lebih afdol dari malaikat. Mau dengan apa? Siapa orang soleh yang lebih soleh, lebih afdol dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada kan? Nah. Dan itu bil ijma, sepakat, enggak ada yang lebih afdol dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tandingan yang mereka jadikan untuk Allah itu semuanya di bawahnya Rasulullah SAW kedudukannya. Fa idza kanat hadhihi halun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nafallahu anhu milka hadhihi al-umur fa inna nafy dzalika an ghairihi min babi aula. Ini kembali ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini bahwa selain Rasulullah lebih enggak punya apa-apa lagi. Qala huna muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam bab ini, bab qaulillah taala innaka la tahdi man ahbabta. La tahdi, la-nya di sini lam apa? La huna nafiyatun, tidak bisa. Ya, tidak bisa menafikan. Wa qauluhu la tahdi al-hidayah al-manfiyah huna hidayatut tawfiq wal ilhamul khas wal i'anah al khasah. Hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufiq wal i'anah wal ilhamul khas. Jadi hidayah misalnya petunjuk itu kan ada petunjuk yang sekedar informasi saja, pemberitahuan saja. Tapi ada petunjuk yang sifatnya dorongan dan kemudahan. Orang yang sudah dikasih tahu mau ke pasar Legi lewat jalan sini, ada petunjuknya. Tapi siapa yang menggerakkan dia untuk mengikuti petunjuk itu? Nah, ini hidayah jenis kedua. Siapa yang memudahkan dia untuk ke sana? Ini juga termasuk hidayah jenis kedua. Al-i'anah al-khassah. Wa hiya allati yusammiha al-ulama hidayatut tawfiq wal ilham. Wa ma'naha anna Allah jalla wa ala yaj'al fi qalbi al-'abdi min al-i'anati al-khassati 'ala qabulil huda ma la yaj'aluhu li ghairihi. Jadi Allah memberikan pertolongan khusus, bantuan khusus pada hati hambanya sehingga dia bisa menerima petunjuk itu, menerima dan mengikuti. Dikala orang lain tidak seperti itu. Padahal sama-sama sudah tahu, sama-sama melihat, membaca papan petunjuk itu. Tapi yang ini ngikuti, yang ini tidak ngikuti. Fattaufiq i'anatun khasah liman arada Allahu tawfiqahu bihaitsu yaqbalul huda wa yas'a fihi. Faj'alu hadhihi fil qulub laysa ilan nabi. Jadi yang dinafikan di sini adalah untuk memasukkan hidayah tersebut ke dalam hati orang ini, sehingga menggerakkan hatinya, pikirannya, anggota badannya untuk mengikutinya. Ini yang dinafikan dari Rasulullah SAW, bukan sekedar memberitahu atau mengarahkan. Kalau itu Rasulullah, kita pun juga bisa, ya, sekedar menjelaskan, menyampaikan, menunjukkan. Ini bukan menjadi keistimewaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ditetapkan bagi Rasulullah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di akhir surat Asy-Syura, wa innaka latahdi, lamnya lam taukid. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, maksudnya sekedar menunjukkan, bukan menggerakkan ke sana. Baik. Fabatala idzan ta'alluqul qulub fil matalibil muhimmah. Jadi kalau ada orang yang masih menggantungkan harapannya atas hal-hal yang penting kepada selain Allah, maka ini jelas batil. Di antara hal yang penting itu adalah hidayah, ampunan, ya, keridhaan, terhindar dari bahaya, turunnya rezeki dan kebaikan. Ini semua kalau diharapkan dari selain Allah, fahadha batil, ya. Siapapun yang diharapkan, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu adalah makhluk yang paling mulia. Qauluhu wa fi sahih an Ibnu Musayyib an abihi ila akhirih fi hadzal qadri min al hadits faidah. Penggalan hadis ini mengandung faedah, yaitu bahwa kalimat la ilaha illallah bukan hanya kalimat tanpa makna, bukan hanya kalimat yang kosong dari makna, dari pengertian, yang kalau diucapkan tanpa difahami maknanya akan memberikan manfaat. Tidak, tidak seperti itu. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalau tidak difahami maknanya, tidak diyakini, maka tidak akan ada manfaatnya. Wal Arab kanu li salabatihim wa izzatihim wa rujulatihim wa ma'rifatihim bima yaqulun idza takallamu. Berhubung orang-orang Arab dikala itu karena kejentelmenan mereka dan karena kegigihan mereka, karena kegengsian mereka juga, dan pengetahuan mereka terhadap apa yang mereka ucapkan, atau karena pemahaman mereka terhadap ucapan yang ditujukan kepada mereka. Jadi mereka ini sadar ketika mengatakan sesuatu dan mereka sadar ketika disuruh mengatakan sesuatu, benar-benar sadar. Ya'una kulla harfin, setiap huruf dari kata-kata itu mereka faham maknanya apa. Lam, alif, ilah, kata-kata ini mereka faham semua, kata per kata, enggak ada yang diraba-raba, enggak. Wa kulla kalimatin khutibu biha au nataqu biha, walidzalika lamma qila lahum qulu la ilaha illallah. Nah, ini faedahnya di sini. Makanya ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu ini kita enggak disuruh cuma mengucapkan tok. Kalau cuma disuruh mengucapkan, siapa yang keberatan untuk mengucapkan? Ya. Karena mereka faham betul la ilaha illallah hadza kalam lahu lawazimuh. Ada konsekuensi-konsekuensi di balik kata-kata ini. Mereka ini orang-orang Quraisy Makkah, mereka tidak punya pemikiran untuk jadi orang munafik. Enggak ada maslahat yang mereka bermunafik. Mereka yang kuasa kok. Ya, enggak ada orang munafik di Mekah. Munafik itu semuanya di Madinah. Kemunafikan itu baru muncul di Madinah. Karena ada maslahatnya buat mereka munafik itu. Mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di Mekah, mereka mayoritas. Jadi mereka tidak mau tuh betul-betul tahu ini enggak sembarangan ini. Yang dituntut oleh Muhammad ini bukan hanya supaya kami mengucapkan huruf-huruf ini, tidak. Tapi kami harus merubah pola pikir, merubah way of life kami, membuang baju jahiliyah kami, tradisi jahiliyah semua kami ganti dengan Islam. Dan ini sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Walidza lam qila lahum qulu la ilaha illallah ma annaha kalimah yasirah abau. Walaupun hanya beberapa patah kata, mereka tidak mau, keberatan. Li annahum ya'lamun anna hadhihi al-kalimah ma'naha ibtalu ilahiyyati man siwallah jalla wa ala. Walihada qala jalla wa ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Idza qila lahum, maksudnya ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka gengsi semua. Ya. Tidak mau. Wa yaqulun, nah jawaban mereka ini menunjukkan mereka betul-betul faham. A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apa kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami demi mengikuti ucapan penyair gila ini? Ya. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Jawaban ini menunjukkan mereka tahu benar. Ini yang dituntut oleh Muhammad ini bukan cuman kami mengucapkan, tapi kami meninggalkan juga. Buang semua itu berhala-berhala itu. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Allah membantah tuduhan mereka terhadap sosok Rasulullah sebagai syair majnun. Bal ja'a bil haqq. Justru yang dia datangkan itu adalah al-haq wa saddaqal mursalin, dan apa yang dia bawa ini membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Qaulullah jalla wa ala mukhbiran an qaulihim fi awwali surati Shad. Demikian juga firman Allah ketika menyitir ucapannya orang-orang musyrik di awal surat Shad, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kadzab aja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Wa ajibu, mereka merasa aneh ketika datang seorang munzirun minhum, pemberi peringatan yang dari kalangan mereka sendiri. Jadi mereka ini memang cari-cari terus. Kalau dari kalangan manusia dibilang mestinya malaikat yang diutus ke sini, jangan manusia yang juga makan minum jalan di pasar gini. Nanti kalau malaikat diutus, lah ini kan malaikat, kita kan manusia, mestinya sesama manusia dong, kan gitu. Cari-cari terus. Wajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang yang kafir itu langsung ngasih cap. Jadi kalau cap-capan itu memang sudah dari dulu. Ya, main cap. Ya, enggak bisa bantah, harus dicap aja. Dibully. Bahasa kerennya sekarang. Betul ya, dibully ya. Jadi ini tukang sihir, ini kadzab. Oh, kemarin dibilang al-amin loh. Dibilang ma jarabna alaikal kadzib. Aneh kan? Yang aneh mereka Pak Rasulullah. Mereka yang aneh. Padahal yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang berat untuk diterima. Yeay, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Kalau saya katakan di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang nanti sore nyerang kalian, kalian percaya enggak? Qal ma jarabna alaikal kadzib. Jawaban mereka sangat logis. Loh, kami selama ini tidak pernah mendapatimu berdusta. Apa alasan kami tidak percaya? Logis enggak? Logis. Tapi begitu mereka diajak untuk begini, sahir kadzab. Syair majnun. Ya, padahal mereka tahu yang diucapkan ini bukan syair. Dan beda dengan bahasa syair. Enggak ada syair Arab kok alif lam mim. Sad, nun, qaf, toha, kafa, ya, ain, sad, alif, lam, ra. Tidak ada syair mulai kayak gitu kan. Tidak pernah ada syair kayak gitu. Susunannya, ininya, dan lain-lain. Mereka tahu ini bukan penyair. Dari dulu dikenal tidak bisa bersyair. Mau dibilang apa? Majnun. Orang gila kok bagusnya kayak gini ngomongnya. Kadzab, kemarin enggak pernah berdusta selama ini. Apa? Enggak ada. Jadi jawaban mereka di sini, aja'alal alihata. Ya kan? Munzirum minhum, munzir memberi peringatan itu dengan adalah diajak untuk la ilaha illallah. Jawaban mereka, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Istankaru qaul la ilaha illallah wa hadha huwa alladhi hasal ma'a Abi Thalib. Itulah yang dialami oleh Abu Thalib ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Abu Thalib pun gengsi karena dia tahu konsekuensinya. Walaupun konsekuensinya cuman membenci ajaran leluhurnya. Setelah itu mati selamat dia. Enggak mau juga. Ya. Saking gengsinya mereka ini, istikbar. Falau kanat kalimah mujarradah minal ma'na indahum aw yumkin an yaqulaha al mar'u duna i'tiqadi ma fiha, seandainya itu hanya kata-kata saja yang kosong dari makna atau kata-kata yang cukup diucapkan tanpa diyakini maknanya, tanpa diridhoi kandungannya dan segala konsekuensinya, maka mereka semua akan mengucapkan dengan legowo. Walakin laisa hadza huwal maqsud min qawli la ilaha illallah, bal al maqsud huwa qawluha ma'a tamamil yaqini biha wa intifa'ir raib. Dengan yang dimaksud adalah mengucapkan yang dibarengi dengan keyakinan yang utuh, yang sempurna, dan tidak ada lagi keraguan-keraguan terhadap kebenaran pengertian dari la ilaha illallah, plus mahabbah, cinta kepada kalimatnya, kepada konsekuensinya, kepada orang yang mengucapkannya, dan tunduk. Cuman cinta gak cukup, tunduk ini harus menjalankan. Ada sebagian ajaran Islam yang seseorang tidak dianggap cukup kalau hanya cinta tok. Orang disuruh sholat, ya sholat itu bagus, saya senang sama orang sholat, saya tidak mengingkari sholat bagus, tapi malas, tidak mau. Ada mayan pak, ya, al-rajih, al-qaul al-rajih. وقوله في الحديث فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب هذا فيه والعياذ بالله ضرر جليس السوء على المجالس له. Ini bukti bahayanya teman yang jahat. Ya, teman yang jahat itu sangat berbahaya. Tidak cuma di dunia, bahkan menyeret juga ke neraka. Wa qawluhu fa kana akhir ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib wa aba ay yaqul la ilaha illallah, dan seterusnya. Hadza mautinus syahid, idah inti dari hadis ini di bagian akhirnya. Kaitannya hadis ini dengan bab ini adalah kata-kata Rasulullah la astaghfirunna lak, yang lamnya di sini adalah jawaban dari qasam. Qasam itu ada sumpah yang sebelumnya disebutkan tapi tidak yang sebetulnya ada cuma enggak disebutkan di sini. Wallahi la astaghfirunna lak. Jadi karena Nabi bersumpah akan memintakan ampun, turunlah ayat ini. Fal istighfar hasala minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi, walakin hal nafa'a istighfarun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu? Lam yanfa'hu dhalik. Ya. Jadi malam unha anhu. Jadi selama belum turun larangan, Nabi terus minta ampun. Jadi sudah sempat diminta ampun. Ya. Ini menunjukkan bahwa permintaan ampunan Nabi untuk pamannya tertolak. Tertolak. Ditolak oleh Allah. Karena masuk bab syafaat toh. Syafaat tapi kepada orang yang tidak pantas. Ya. Walaupun yang mintakan ini Nabi dan mintanya kepada yang punya syafaat, tapi karena objek yang enggak pantas ditolak sama Allah. Satu-satunya syafaat yang diterima syafaat yang ora patio. Enggak seberapa. Ya itu cuman ngupgrade aja kedudukannya, tadinya di paling dasar neraka dinaikkan. Tapi enggak keluar juga. Jadi istighfar termasuk bentuk syafaat karena itu manfaat. Baik. Ma kana lin-nabi walladziina aamanu yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim. Dan ini jelas sekali bahwasanya Allah SWT melarang nabinya untuk mintakan ampun buat orang-orang musyrik. Makana fil kitab wa sunnah ta'ti ala isti'malain. Kata-kata makana atau wa ma yakunu, ma yambagi, dan senada dengan itu ada dipakai dalam Alkitab maupun dalam sunnah untuk dua fungsi. Yang pertama untuk melarang, dan yang kedua untuk menafikan. Linnahi atau li an-nafi. Dan di sini adalah untuk melarang. Jadi bukan patut-patutan loh ya. Patutan. Ini memang secara usul fikih itu li apa namanya? Lil mana atau ada yang mengatakan dengan lil mana, mana aqlan atau syar'an. Mamnu' aqlan yakni mustahil. Mamnu' syar'an yakni haram. Seperti nahi dan nafi. Nafi itu enggak mungkin, enggak ada itu, enggak ada. Maka ana lillahi ayattakhidha min walad. Allah tidak ada memiliki anak, enggak mungkin punya anak. Maksudnya gitu loh. Maka ana lahumul khiyarah. Mereka tidak boleh punya pilihan lain. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak diperbolehkan, larangan ini. Bukan tidak mungkin punya pilihan, kenyataannya banyak yang milih yang lain. Enggak mungkin yang ini yang dimaksud. Justru maksudnya adalah tidak boleh seorang mukmin maupun mukminah kalau Allah dan Rasul-Nya sudah punya keputusan, mereka kok milih yang lain dalam masalah itu. Tidak boleh. Wa ma kana linabiyyin ayyghul. Bukan tidak sepantasnya nabi berbuat ghulul, tapi tidak diperbolehkan nabi itu berbuat ghulul. Salah satu bentuk pengkhianatan. Adhan ya. Baik, adhan dulu nanti kita tuntaskan setelah adhan. Ini sudah ada yang punya. Allah Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Sekarang contoh-contoh ayat yang menggunakan makana. Ana akan tanya, antum yang jawab ya. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin. Ini untuk larangan. Baik. Wa ma kana almu'minuna ayyanfiru kaffa. Apa? Hah? Melarang atau memustahilkan? Melarang. Melarang. Asalkan dia tidak mustahil terjadi, ya, maka itu berarti larangan. Tapi kalau dia mustahil terjadi, berarti ya mustahil. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Mustahil atau melarang. Ya, enggak mungkin lah Allah mau melarang dirinya sendiri. Ya. Mustahil. Kami tidak mungkin. Nah, jadi terjemahnya tidak mungkin. Kalau larangan tidak boleh. Kami tidak mungkin menghancurkan suatu negeri kecuali karena penduduknya zalim. Makana lillahi ayyattakhidha min walad. Nah, mustahil juga. Mustahil Allah mempunyai anak. Ya, bisa nanti cari contoh-contoh yang lain ya. Intinya makanan itu kalau enggak untuk melarang ya berarti untuk memustahilkan. Nah, yang dimaksud di sini di ayat makanan lin nabi walladzina amanu tadi adalah untuk melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mintakan ampunan, dan ayat ini turun saat Nabi masih hidup. Ya, saat Nabi masih hidup sudah dilarang oleh Allah untuk mintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Dan perintah ini berlaku juga buat selain beliau. Ya, semua yang ditujukan untuk Nabi itu juga berlaku bagi umatnya selama itu bukan khususiyahnya Nabi. Nabi, rasul-rasul yang lain, para wali, orang-orang soleh, siapapun. Dilarang mintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Kalaulah mereka yang semasa hidupnya, dan kalau kita tahu ini orang soleh, ini Nabi, mungkin gak dia melanggar? Sudah tahu dilarang, sengaja dilanggar. Dan tetap menjadi orang soleh? Enggak. Karena konsekuensi dari kesolehan itu adalah dia taat. Jadi kalau itu betul-betul orang soleh, kemudian orang-orang musyrik yang bersikap ghulu kepada mereka itu, yang sudah mati, mengharapkan kepada mereka agar mereka mintakan syafaat kepada Allah, lebih enggak mungkin lagi. Seandainya mereka masih hidup saja, mereka tidak akan mintakan ampunan kepada orang-orang, untuk orang-orang musyrik, apalagi kalau mereka sudah mati. Dan ini karena mereka orang-orang soleh. Jadi akidahnya orang-orang musyrik ini betul-betul terbolak-balik. Keyakinan mereka ini jungkir balik betul-betul. Bersaling tabrak-menabrak. Mestinya yang mereka yakini itu menjadikan mereka tidak seperti itu. Karena tidak mungkin orang soleh kok sengaja maksiat kepada Allah. Dan seandainya mereka yakin, enggak, mereka pasti akan mintakan ampunan. Ya berarti mereka bukan orang soleh. Kok bukan orang soleh diharapkan mintakan ampunan? Nabrak-nabrak lagi gitu loh. Maju kena, mundur kena. Itulah orang musyrik. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Orang yang berbuat syirik itu seperti jatuh dari langit, sambar sama burung, dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Ya. Pontang-panting ke sana, enggak punya pegangan yang jelas. La di dunia wala di akhirat apalagi. Semuanya auham. Persepsi-persepsi, khayalan, khurafat. husnudzon tapi ngawur. Husnudzon kepada leluhurnya. Ada Abu Thalib, percuma dia husnudzon sama leluhurnya kan? Percuma. Orang-orang musyrik juga husnudzon sama leluhur mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati orang tua kami, leluhur kami mengikuti suatu ajaran, ya kami akan ikuti mereka. Dengan keyakinan tidak mungkin kok orang-orang tua kami ini menyesatkan anak-anaknya, mencelakai anak-anaknya. Itu husnudzon, tapi salah alamat. Karena apa? Orang tua mereka jahil. Orang tua mereka enggak dapat ditanya, makanya awalau kana ba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun aw la ya'quluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian akan tetap mengatakan begitu walaupun orang-orang tua kalian itu enggak ngerti apa-apa, enggak dapat hidayah? Kalian masih husnudzon juga. Jelas-jelas enggak dapat hidayah loh mereka ini. Salah jalan. Ibaratnya sudah ada petunjuk, Surabaya belok kiri. Bapaknya bilang, "Saya mau ke Surabaya." Tapi belok kanan malah. Diikuti. Siapa yang bahlul? Ya dua-duanya bahlul. Bapak sama anak. Sudah jelas salah ini jalannya. Jadi husnudzon yang tidak berdasar. Wa anzalallahu fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta ala wadih. Baik. Masalahnya banyak di sini. Pertama, tafsiran innaka la tahdi man ahbabta sudah kita singgung tadi. Tsaniyah, tafsir qaulihi ta'ala ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ini larangan buat nabi dan buat setiap orang yang beriman. Kalau masih merasa beriman, maka dilarang mintakan ampun buat orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabatnya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka. Yakni setelah mati dalam kekafiran. Kalau jelas-jelas mati dalam kekafiran, ya dia musyrik, mata ala syirk. Tapi kalau belum, didoakan agar dapat hidayah. Karena kalau dia belum masuk Islam, ya juga tidak ada alasan untuk diampuni. Karena ada dosa yang tidak akan diampuni, dosa syirik. Jadi kalau larangan minta mendoakan agar dapat hidayah, enggak dilarang. Yang dilarang adalah mendoakan untuk diampuni. Karena ampunan itu syaratnya harus muslim dulu. Lah ini orang belum masuk Islam. Tsalitsah wa hiya al-mas'alah al-kubra, ini adalah masalah besar. Tafsir qawlihi qul la ilaha illallah bi khilaf ma 'alaihi man yad'i al-'ilm. Nah, ini sudah kita singgung tadi. Bahwasanya qul la ilaha illallah adalah permintaan untuk mengucapkan dan konsekuen dan meyakini. Dan tidak hanya sekedar ucapan. Berbeda dengan klaim mereka yang tidak faham, yang tidak berilmu tentang masalah ini. Rabi'ah anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifun muradan Nabi SAW. Abu Jahal dan orang yang bersamanya tahu persis maksudnya Rasulullah bilang begitu kepada Abu Thalib. Makanya mereka bilang kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya, faqabbah Allah man Abu Jahlin a'lam minhu bi asli al-Islam. Maka alangkah buruknya orang yang kalah pintar dengan Abu Jahal tentang Islam. Jadi Abu Jahal lebih faham tentang pokok ajaran Islam daripada orang ini. Maksudnya tahu kan? Kalau dia mengklaim ya Islam itu cuma la ilaha illallah tok, ini Abu Jahal lebih pintar dari dia berarti. Ya. Dia lebih goblok daripada Abu Jahal. Al-khamisah jidduhu, ya ini kesungguhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mubalaghatuhu fi islami ammi, dan habis-habisan beliau ini berusaha untuk menarik pamannya agar mau masuk Islam, sampai dia rela membela jadi pengacaranya di hadapan Allah. Asalkan ucapkan aja la ilaha illallah. Sadisah ar-rad ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafih. Bantahan bagi kalangan yang menyatakan bahwasanya Abu Abdul Muthalib, Abu Thalib dan leluhurnya itu muslim. Jelas huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia sama Abdul Muthalib satu milah, satu ajaran. Wa aba ayyakula la ilaha, dan tidak mau. Berarti Abu Thalib wa bapaknya dia dua-dua tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Ada sebagian ulama ya dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain jadi rujukan, tapi dalam masalah akidah dia ini terkena syubhat tasawuf, sehingga syubhatnya ini menjadikan dia tidak lagi objektif dalam menilai atau mensahihkan dan mendhaifkan suatu hadis. As-Suyuti yang saya maksud, dia ini sampai pontang-panting nyarikan dalil buat membenarkan bahwasanya bapaknya Rasulullah itu mati dalam keadaan muslim. Jadi konon ada hadis di mana Allah SWT menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah cuman untuk mengucap syahadat terus dimatikan lagi. Ini wah, jelas-jelas maudhu hadisnya, tapi disohah-sohahkan sama As-Suyuti. Hadis yang jelas-jelas di Sahih Muslim ditakwil-takwil sama As-Suyuti. Ala kulli hal, terlepas dari orang tua Rasulullah, tapi leluhur beliau. Jadi kalau orang tuanya keberatan dianggap mati dalam keadaan musyrik, okelah. Tapi leluhurnya ini semua mati dalam keadaan musyrik. Abu Thalib dan bapaknya Abdul Muthalib ini mati dalam keadaan musyrik. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lah. Nabi sudah berusaha, sudah mintakan ampun, tetap tidak diampuni, bahkan kemudian dilarang. Yang ke-8, madarratu ashabis su' ala insan, bahayanya teman-teman jahat. Madarratu ta'zimil aslaf wal akabir. Nah, ini penting juga ini. Bahayanya mengagung-agungkan leluhur dan tokoh. Ya, jadi harus proporsional. Tetap yang paling agung di mata kita itu adalah dalil, nas. Hatta itu ulama yang terkenal pembela dakwah sekalipun enggak boleh kita gulu. Ya. Hah? Ada. Banyak. Kok ada yang seperti itu? Banyak yang seperti itu. Sangat banyak. Ya, banyak. Ibnu Qayyim ketika beliau berbeda pendapat dengan gurunya Syekh Islam bin Taimiyah, huwa syaikhuna wa muallimuna wa habibuna lakin ad-dalil ahabbu ilaina minhu. Wah, bagus kan? Dia adalah guru kami, syekh kami, yang ngajarin kami dan orang yang kami cintai, tapi dalil lebih kami cintai daripada beliau. Ya. Justru kalau dia ini betul-betul guru yang baik, guru sejati, dia tidak akan ngajari muridnya untuk taklid sama dirinya. Karena kalau dia ngajarin muridnya untuk taklid sama sosok orang tertentu, berarti dia ngajarin muridnya untuk celaka, untuk menomorduakan dalil. Padahal dalil itu kan qala Allah, qala Rasul. Ya. Kemudian yang ke-9, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam ini sudah. Yang ke-10, istidlalul jahiliyah bidzalik. Jadi orang-orang ahlul jahiliyah itu punya kebiasaan berdalih dengan leluhur. Ya. Ini tradisi nenek moyang kami, sesuatu yang harus kami pelihara, harus kita lestarikan. Kan sampai hari ini masih banyak kata-kata itu, ya enggak? Ini kan peninggalan budaya bangsa. Apa budayanya? Apa misalnya? Pakai kemben, masih mending kalau pakai kemben. Rebutan tletong. Tletong buat rebutan. Mau dilestarikan. Di mana akal mereka itu? Tawa antum. Ya itu siapa itu kalau bukan kanan kiri depan belakang antum juga itu. Asy-syahid li kaunil a'mal bil khawatim. Yang ke-11 ya. Bukti bahwa amalan itu paling ditentukan pada akhirnya, pungkasannya bagaimana. Bukan awal tidak ada pengaruh loh ya. Enggak, awal berpengaruh, ada pengaruhnya, tapi yang tadi bersyarat. Ya, pengaruhnya awal ini bisa hilang kalau ujung-ujungnya ditutup dengan kufur. Tapi kalau ujung-ujungnya maksiat enggak sampai kufur, enggak sampai kufur ya, masih ada pengaruhnya. Tapi kalau ujung-ujungnya kufur, blas. Mau baiknya kayak apa dari dulu, ujung-ujungnya kufur atau syirik atau yang sederajat, percuma, tidak ada nilainya. Li'annahu law qalaha lanafa'athu. Naam, ats-tsaniyatu 'asyrah, at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubha fi qulubil dhalin. Coba perhatikan, kita renungkan. Ini adalah syubhat besar ya dalam hati orang-orang yang tersesat itu. Syubhat besar. Li'anna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha. Karena dalam kisahnya Abu Thalib ini, orang-orang musyrik ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, tidak mendebat Abu Thalib kecuali dengan dalil itu. Dalil apa yang dimaksud? Leluhur. Ya, memang syubhat besar betul leluhur ini. Masa iya sih bapak saya ngajarin saya untuk masuk neraka? Kan gitu bahasanya. Sampai hari ini loh. Enggak mungkin orang tua kami ini ngajarin kami untuk masuk neraka. Tidak mungkin orang tua kami ngajarin kami untuk sesat. Orang tua kami yang nafkahi kami, yang besarkan kami dan seterusnya. Ini syubhat besar memang. Ma'amubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi. Padahal Nabi sudah betul-betul menjelaskan bahwa kalau kau ucapkan ini tak bela di hadapan Allah. Dan diulang-ulang. Fali ajli 'azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru 'alaiha. Tapi karena memang ajaran luhur itu pengaruhnya luar biasa, syubhat yang sangat besar, enggak pakai syubhat lain, sudah sangat ampuh ini untuk menjaga kemusyrikannya Abu Thalib. Untuk tidak menjadikan Abu Thalib ini mau masuk Islam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan hari di sini, kita sholat isya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.